بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، طيب كنا نجدكم كمبالي هذين داري التفسير الميسر. Pada pertemuan yang terakhir kita sampai kepada ayat yang keempat yang menjelaskan tentang kondisi ahli kitab, bahwa mereka tidak berpisah sampai diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang tetap berada di atas kekafirannya. Kemudian pada ayat yang kelima, Allah Jalla wa'ala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَمَا أُمِرُوا. Dan tidaklah mereka diperintahkan. Nah, di sini manusia. Tidaklah mereka diperintahkan. Dan Alkitab, demikian pula musyrikin dan seluruh manusia. Nah, secara khusus mereka mereka yang dahulu diturunkan Alkitab kepada mereka, syariat. Semua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dari hukum-hukum dari syariat-syariat kembali kepada satu prinsip, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Bikulli ja'alna minkum syar'atan wa minhaja. Ini dalam hal al-ahkam syar'iyyah. Namun dalam hal asluddin mereka sepakat. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut. Ini sepakat para nabi dan rasul seluruhnya mengajak kepada ibadah hanya untuk Allah Rabbul Alamin, memurnikan ibadah hanya untuknya, tidak kepada yang lainnya. Disebutkan dalam tafsir, wa ma umiru fi sa'iri syara'i, dan tidaklah mereka diperintahkan dalam seluruh syariat-syariat, baik syariat yang sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula setelah diutusnya Rasulullah alaihi wasallam. Mereka tidak diperintahkan dalam seluruh syariat itu illa liya'budullaha wahdahu, melainkan agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala semata. مخلصين له الدين أي قافلين بعبادتهم وجهه. Mereka memaksudkan dengan beribadah yang mereka lakukan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini prinsip seluruh para nabi dan rasul dan prinsip dakwah mereka. Allah Jalla wa'ala berfirman, قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ. Aku diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memurnikan ibadah hanya untuknya dengan penuh keikhlasan. Ya. Unasa. Hunasa disebutkan dalam tafsir yang dimaksud hunasa ma'ilina 'ala syirki ila al-iman. Condong jauh dari kesyirikan menuju kepada keimanan, pada tauhid. Tauhidkan Allah Jalla wa 'ala. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala ketika beliau menjelaskan makna hunafa, ay ala dini Ibrahim, di atas millahnya Ibrahim AS. Allah Jalla wa'ala berfirman, wattabi'u millata Ibrahim hanifan. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan apa yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam itu agama yang hanif. Hanifan musliman wa lam yakun minal musyrikin. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hunafa adalah yang bersihkan, yang menunaikan ibadah haji. Pada hakikatnya penafsiran-penafsiran ini tidak ada yang bertentangan. Milah Ibrahim itu adalah berkhidam. Termasuk di antara milah Ibrahim itu adalah menunaikan ibadah haji. Dan milah Ibrahim itu adalah mengajak kepada tauhidullah subhanahu wa ta'ala, memurnikan ibadah untuknya. Itulah milah Ibrahim. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti milahnya. Yaitu tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimu shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa yu'tu zakat, wa yu'addu zakat, mereka menunaikan zakat. Wa dzalika huwa dinu, wa dzalika dinul qayyimah, itu adalah agama yang qayyimah. Qayyimah, qa'imah, maknanya sama. Agama yang tegak, agama yang lurus. Dalam tafsir disebutkan wadzalika huwa dinul istiqamati wa huwal islam, yaitu agama istiqamah, agama yang lurus, tidak bengkok kesana kemari, lurus di atas tauhid, dan itulah Islam. Jadi inti dari Islam itu adalah mengajarkan tauhidullah subhanahu wa ta'ala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh jenis ibadah, baik itu ibadah qalbiyah, ibadah qauliyah, ibadah badaniyah, ibadah maliyah, dengan berbagai macam jenisnya. Yang wajib bagi setiap hamba adalah memurnikan ibadah-ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjadikan ayat ini termasuk di antara dalil yang mewajibkan niat dalam ibadah. Ya. Dan ini sejalan dengan firman Allah, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Amalan itu berdasarkan niat. Dan setiap orang akan mendapatkan berdasarkan apa yang dia niatkan. Ikhlaskah dia atau tidak? Kalau dia ikhlas dalam beribadah dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutannya, maka itulah ibadah yang dituntut. Itulah ibadah yang diinginkan. Itulah ibadah yang diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Namun kalau disertai dengan niat riya, sum'ah, dunia, maka ini akan merusak ibadah tersebut. Dalam hadis qudsi Allah Jalla wa'ala berfirman, ana aghna syuraka yani syirik, wa man amila amalan laysa asyraka ma'ya fi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku tidak butuh kepada sekutu. Siapa yang mengamalkan satu amalan yang dia menyekutukan aku dalam ibadah tersebut, aku tinggalkan dia dengan syirikan. Tidak akan diterima sama sekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan pula oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala bahwa ayat ini dijadikan dalil oleh banyak para ulama seperti Imam Syafi'i, Az-Zuhri dan yang lainnya, bahwa amalan itu masuk dalam penamaan iman. Al-amal min musammal iman. Karena ini Allah Jalla wa'ala menyebutkan beberapa amalan. Tauhidullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Menegakkan salat, menunaikan zakat. Min al-amal, termasuk di antara jenis amalan. Dan ini bahagian dari dinul qayyimah, dan itulah keimanan. Jadi amalan termasuk dalam penamaan iman. Dan ini adalah merupakan kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah. Semua ahlu sunnah wal jamaah mengatakan ketika mendefinisikan iman, al-imanu qawlun wa amal. Iman itu ucapan dan amalan. Sebagian menyebutkan al-iman qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalan bil arkan. Ucapan dengan lisan, meyakini dalam hati dan mengamalkan dengan apa tersebut. Ini semakna, semuanya semakna. Baik yang mengatakan iman itu qawlu wa amal, ya, sebab qawlu wa amal, qawlu qalbi wal lisan wa amalu qalbi wal jawarih. Qawlu itu terbagi dua, ada ucapan hati, ucapan lisan, amalan juga ada amalan hati, ada amalan jawarih, anggota tubuh. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidin fiha ulaika hum syarrul bariyah. Disebutkan dalam tafsir, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu, minal Yahudi wal Nasara, dari kalangan Yahudi dan Nasara, yaitu ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, iqabuhum, hukuman untuk mereka, naru jahannam, neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalam. Ulaika hum syarrul bariyah, ay ulaika hum asyaddul khaliqati syarra. Mereka adalah makhluk yang paling buruk. Ya. Maka ayat ini menjelaskan tentang kufurnya ahlul kitab. Yahudi dan Nasara, mereka adalah orang-orang kafir. Kecuali yang beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tetap di atas kufurannya, tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka disebut kufar. Ancamannya neraka jahannam. Apabila dia mati di atas keyakinan Nasraniyah, keyakinan Yahudiyah, apalagi yang lainnya, Buddhiyah, Hindiyah, Konghucia, dan yang lainnya, ancamannya adalah naru jahannam. Neraka jahannam. Kekal di dalam neraka. Ulaika hum syarrul bariyah, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Mengapa? Syirik, kufur. Sebagaimana tauhid, semakin sempurna tauhid seseorang, maka semakin sempurna keimanannya dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula lawan dari tauhid, yaitu syirik. Ya, barang siapa yang terjatuh dalam kesyirikan, maka semakin rendah dia, dan paling rendah dia, paling buruk, seburuk-buruk makhluk. Ya. Kenapa? Kufur. Kufur inilah, kesyirikan inilah yang menyebabkan mereka menjadi syarrul bariyah. Ada seorang muslim namun gemar melakukan kemaksiatan dengan berbagai jenis kemaksiatan. Ya. Dia berzina, dia mencuri, dia merampok, dia melakukan berbagai macam kemaksiatan, tapi masih punya keimanan muslim. Dibandingkan seorang musyrik dalam hal bersilaturrahim, dia menjaga silaturrahim, suka membantu orang, suka menjamu tamu, suka melakukan kebaikan ini dan itu. Hanya satu saja kesalahannya, syirik. Ya? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kemauannya datang ke patung, datang ke berhala atau ke kuburan, minta berdoa kepada Allah, mending mana? Hah? mending slim, kalau mending ya. Nah, bukan berarti kemudian seorang, wah kalau begitu saya yang penting Islam, biar begini dan begitu, biar saya melakukan perbuatan yang penting Islam, biar saya berbuat maksiat, yang penting ahlus sunnah. Ini tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang muslim. Kenapa? Maksiat itu adalah sarana yang mengantarkan kepada kekufuran. Dari mana kamu tahu bahwa kamu bisa mempertahankan keimananmu? Sudah berapa banyak dari orang-orang sebelum kita yang telah mendahului kita, dahulunya masya Allah dalam hal keimanan luar biasa, namun pada akhirnya ingkatnya oleh Allah, berbalik arah, bergaul dengan kemaksiatan, akhirnya dia terjatuh dalam lumpur kemaksiatan, ya. Akhirnya mati dan keadaan wa'iyadubillah murtad. Termasuk kisah yang paling masyhur itu adalah Abdullah Al-Fatim. Yang baru-baru yang dahulu banyak lagi. Abdullah Al-Fatim yang dikenal sebagai seorang yang luar biasa. Membantah Nabi, membantah Rasulullah. Menyebutkan, ya, menguatkan keyakinan Rasulullah jemaah. Namun pada akhirnya, ya, wa'iyadubillah, bergaul dengan ustaz, dengan kuffar, ya, sampai sebutkan bahwa dia mati dalam keadaan berada di, yakni bersama dengan pelacur, wa'iyadubillah. Ini su'ul khatimah. Ya, na'udzubillah, ini su'ul khatimah. Ini seburuk-buruk makhluk. Dengan kesyirikan, dengan kekufuran. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati, sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Sebutkan dalam tafsir, innalladzina shaddaqu Allah wa tabi'u rasulah, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah, mengikuti Rasulnya, wa'amilus shalihat, dan mereka beramal saleh, ulaika hum khairul khalqi, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Semakin sempurna imannya, semakin sempurna amal salehnya, maka semakin sempurna pula kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian para ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa seorang mukmin yang sempurna keimanannya itu lebih afdal dari malaikat. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyatakan ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik al-bariyah, al-bariyah yang diciptakan oleh Allah. Berarti mereka sebaik-baik makhluk, dan di antara makhluk itu adalah malaikat. Sehingga seorang mukmin ketika dia istiqamah di atas keimanannya, ya, bukankah dia menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan dalam kehidupan dunia, namun dia bersabar dan dia istiqamah kokoh di atas kebenaran dan mati di atas iman yang sempurna, maka dia lebih baik dari malaikat. Walhasil ini termasuk permasalahan yang diperselisihkan para ulama. Namun yang jelas ini merupakan keutamaan bagi seorang mukmin. Keutamaan bagi seorang mukmin. Mereka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk. Nah, kalau malaikat kan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya tanpa syahwat. Sehingga mereka tidak ada cobaan. Seluruhnya adalah ketaatan. Apa yang diperintahkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia, ya, dari satu sisi mereka diberi akal untuk pikir. Nah, dari sisi yang lain mereka diberi hawa nafsu. Nah, sehingga hawa nafsunya kadang-kadang mendorong seorang terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam kemaksiatan. Sehingga ketika seorang manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan hawa nafsu kepadanya, dia mampu menahan diri dari hawa nafsu tersebut sehingga dia terus istiqamah di atas al-haq. Kesalahan dia segera istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus seperti itu dia menjaga sampai dia meninggal. Ulaika hum khairul bariyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk di antara khairul bariyah, dikumpulkan bersama dengan khairul bariyah. Man yuti'illah wa rasul fa'ulaika alladhina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihin. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itulah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Mereka akan dikumpulkan bersama mereka itu dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Jadi akan kita sampai pada ayat yang ke-7. Naik ke-7. Alhamdulillah.